dodol luntuk aku tidak jemblem muke jemblem sing endi jemblem sing kuwi dek sing kuwi endi aja sok rarati dek aku ora ngerti mas ungil aja bingungi iya jemblem sing foto waku jam jemblem aku jujur manorma nyanyi yeah. Jam jemblem ku lagi iki Nyil jemblem ku iki sing ndi to rene jembleme sing ndi to Nyil jembleme to jembleme sing ndi kok ngendelok ngisor wae iki jembleme.